Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Kita telah mempelajari masalah kedua dari kitab ini, yaitu tentang syarat-syarat wajibnya zakat hasil tanaman, hasil bumi yang telah kita pelajari apa saja hasil tanaman tersebut dan khilaf ulama dalam penentuannya. Kita telah pelajari syarat mencapai nisab. Dan syarat bahwa nisab itu dimiliki, ya, dimiliki oleh pemilik hasil tanaman saat wajibnya zakat. Telah dijelaskan bahwa waktu wajibnya zakat adalah ketika tanaman telah menampakkan hasil, yaitu pada biji-bijian gandum ataukah beras pada madhab yang mewajibkan zakat pada beras. Sudah ada sebagian dari padi, ya, di sawah miliknya yang mengeras bijinya. Sudah ada sebagian dari padinya yang sudah mengeras bijinya. Nah, jika ada sebagian yang sudah mengeras bijinya, bukan berarti harus semuanya, sebagian saja, itu berarti sudah tanpa hasilnya dan itu adalah waktu wajibnya zakat. Apabila ditaksir oleh ahlinya yang ahli menghitung bahwa tanaman sebanyak ini di persawahan seluas ini, di sawah seluas ini, ya, ini akan menghasilkan sekian sok yang bobotnya sekian kilogram, itu mencapai nisab, maka berarti terkena zakat, ya. Begitu pula pada buah kurma dan anggur yang wajib dikeluarkan zakatnya dalam bentuk tamar, kurma kering dan zabib, kismis. Ketika sudah menampakkan hasil, sudah ada buah yang matang, sebagian sudah ada yang matang warna merah atau kuning, maka ditaksir oleh ahlinya, ya, jika ya hasilnya mencapai nisab, taksirannya, perhitungannya mencapai nisab. Apabila nanti menjadi tamar, kurma kering atau menjadi zabib, ya, mencapai nisab, maka berarti terkena zakat. Itu adalah waktu wajibnya zakat. Adapun waktu pembayaran zakat nanti ketika dipanen, ya. Jadi saat wajibnya zakat, yaitu ketika sudah menampakkan hasil, dia pemiliknya, maka dia yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Ini ada konsekuensinya. Ya, ana beri gambaran tentang konsekuensi mengetahui waktu wajibnya zakat dan apakah hasil tanaman seseorang ketika tanamannya, hasil tanamannya terkena tiba waktu itu mencapai nisab sehingga termasuk yang terkena zakat atau tidak. Karena jika ternyata waktu wajibnya zakat memang terkena zakat, dalam arti yang dijelaskan tadi taksirannya adalah mencapai nisab, maka itu ada konsekuensinya. Misal ketika pemilik tanaman menjual tanamannya setelah terkena kewajiban zakat, dan itu boleh meskipun dijual tanamannya saja bukan tanahnya. Sudah dijelaskan kemarin bahwa menjual hasil tanaman boleh jika sudah menampakkan hasil, biji sudah mengeras, buah sudah matang warna merah atau kuning, itu boleh menjual hasil tanamannya meskipun tidak dengan tanahnya. Lain halnya jika hasil tanaman itu belum tampak, artinya biji belum mengeras, belum ada yang mengeras bijinya, belum ada yang matang, maka tidak boleh menjual hasil tanaman, kecuali jika dijual bersama tanahnya. Nah, kembali pada permasalahan, jika dia menjual hasil tanamannya yang sudah mendapatkan hasil tadi, sudah terkena zakat, berarti dia bertanggung jawab mengganti hak ahli zakat yang ada pada hasil tanaman itu. Jangan katakan berpindah kewajiban zakat itu kepada pembeli, enggak. Yang terkena kewajiban zakat pada tanam hasil tanaman itu adalah dia. Maka dia berkewajiban mengganti ya zakat yang seharusnya diberikan kepada ahli zakat yang berhak menerima zakat dari hasil tanaman tersebut yang telah dia jual. Kenapa? Karena ketika dia jual hasil tanaman itu, tanaman itu sudah terkena zakat. Dia sudah terkena kewajiban mengeluarkan zakat dari, yakni dia sudah terkena kewajiban zakat pada tanamannya. Meskipun waktu pengeluaran zakatnya nanti kalau dipanen. Jadi jika dia jual setelah terkena kewajiban zakat, dia yang harus mengganti hak ahli zakat yang ada pada hasil tanaman itu. Ya, jadi jangan katakan pembeli yang membayar zakatnya, enggak, tetap dia. Paham? Jika hasil tanaman itu rusak, musnah atau hilang setelah terkena kewajiban zakat karena keteledoran dia dalam menjaga dan mengurusinya. Jadi dia tidak jaga dengan baik, dia tidak urus dengan baik sehingga rusak ya atau hilang. Begitu. Maka dia ya bertanggung jawab untuk mengganti hak ahli zakat yang ada pada hasil tanaman itu. Kenapa dia bertanggung jawab? Padahal sudah hilang. Iya, karena di hasil tanaman itu sudah ada haknya ahli zakat karena sudah terkena kewajiban zakat. Maka dia sebagai pemilik ya bertanggung jawab untuk menjaganya dan mengurusnya dengan baik. Sebagaimana mestinya ketika dia teledor sampai rusak, hilang, maka dia bertanggung jawab mengganti hak ahli zakat yang ada di hasil tanaman itu. Itu konsekuensi, di antara konsekuensinya ya. Ini gambaran. Masih ada konsekuensi-konsekuensi yang lain, namun ana cukupkan dengan dua contoh ini ya. Jadi lain halnya jika dia sudah pelihara dengan baik, dia sudah jaga dengan baik ya, dia sudah mengurus hasil tanaman itu sebagaimana mestinya, namun terkena musibah. Allah takdirkan terkena musibah di luar kemampuan dia, maka dia tidak bertanggung jawab. Nah, dia tidak bertanggung jawab untuk mengganti. Jika demikian, ya, yang terkena tanggung jawab tadi pada contoh yang kedua, jika dia teledor. Naam. Bisa dipahami? Berikutnya. Masalah yang ketiga ya. Al-masalah tsalitsatu fi miqdaril wajib. Masalah ketiga tentang kadar yang wajib, kadar zakat yang wajib dikeluarkan, kadar zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil tanaman. Wal wajibu fil hububi wath thimar, zakat yang wajib dikeluarkan dari biji-bijian ya, dan buah-buahan, biji gandum ya, hinto syair. Nah, begitu pula pada madhab Syafi'i beras, jagung, dan pada madhab yang disebutkan di kitab ya. Dan buah-buahan yang dimaksud adalah tamar, kurma kering, dan zabib, kismis, tidak yang lainnya. Kadarnya al-ushru 1/10. Al-ushru 1/10. Ya. 1/10 itu sama dengan 10%. 1/10 sama dengan 10%. 1/10 dikali 100% berarti 100/10. 100/10 artinya hasilnya 10%. Nah, 10% dari seluruh hasil tanaman yang ada, yang dimiliki. Ya. Fima suqiya bila kulfah. Pada hasil tanaman yang suqiya diairi, pengairannya bila kulfah, tanpa beban biaya yang besar. Tanpa beban biaya yang besar. Apanya? Pengairannya. Pada tanaman yang pengairannya tidak membutuhkan kulfah, yakni beban biaya yang besar. Bi an kanat athariyatan. Ya, dengan cara pengairannya, yakni tanaman itu athariyah jenisnya. Ya. Athariyah artinya yang menghisap menghisap air sendiri dengan akarnya. Ya. Menghisap air dengan akarnya. Itu asaria. Nah. Apa asaria? Tanaman itu menghisap air ya dari dalam tanah dengan akar-akarnya. Jadi mandiri gitu. Nah, mandiri. Tidak butuh beban biaya besar untuk pengairannya karena dia bisa menghisap air dengan akar-akarnya sendiri. Karena ditanam di tanah yang permukaannya dekat dengan air misalkan. Permukaan ya, permukaan tanah ya. Tempat tanaman itu ditanam dekat dari air sehingga dia bisa menghisap sendiri. Atau misalkan ditanam dekat sungai. Ditanam dekat sungai sehingga akar-akarnya mencapai air ya dengan menghisapnya. Tayyib. Au tusqa bima'il uyun. Au tusqa bima'il uyun atau diairi dengan mata air. Ya. Dengan mata air. Nah, dengan mata air secara langsung. Jadi tidak butuh biaya untuk tidak butuh biaya besar untuk mengalirkan air itu untuk mengairinya. Tidak butuh alat, ya, tidak butuh alat yang biayanya besar untuk mengairinya, ya, karena mata air itu mengalir dengan mudah ke sawahnya. Meskipun pada awalnya seseorang mungkin butuh membuat saluran di tanah, digali saluran di tanah sebagai jalur aliran mata air tersebut ke sawahnya, tapi itu biayanya ringan, sedikit, enggak banyak, enggak besar. Itu enggak dianggap. Nah, tidak dianggap sebagai beban biaya yang berat, tidak dianggap kulfah, karena itu ringan, sedikit. Nah, dan itu hanya di awal. Setelahnya nanti akan mengalir seterusnya, ya, ke sawahnya. Begitu pula masuk dalam makna ini pada hujan. Nah, diairi dengan air hujan pada hujan. Nah, atau dari sungai dia mengalirkan air dari sungai dengan sama tadi pembahasannya dengan mata air. Mungkin awalnya bisa saja dia butuh membuat saluran air dari sungai ke sawahnya, tapi itu beban biayanya kecil dan itu hanya di awal-awal saja. Setelah itu mengalir, ya. Nah, ini semua masuk dalam kategori fima suqiya bila kulfah, yang diairi air tanpa beban biaya yang besar. Kadar zakatnya berapa? 1/10 dari seluruh hasil tanaman itu. Yani 10%. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi ada klasifikasi. Klasifikasi yang kedua, wanis ful usri, dan seper 20. Nisful usri itu 1/20. Naam. Nisful usri artinya setengah dari 1/10 kan berarti 1/20 gitu. Nis itu setengah, al-usr 1/10. Ya. Gitu ya. Setengah dari 1/10 adalah 1/20. Nisful usr artinya 1/2 kali 1/10. 1/20 atau setengah dari 1/10 adalah 1/20. Nah, jadi nisful usr itu adalah 1/20. Dalam persen 5%. 1/20 kali 100% berarti 100/20. Berarti 10/2, 5. 5% dari seluruh hasil tanaman yang ada. Ini untuk hasil tanaman yang kategorinya fima suqiya bi mu'natin. Pada tanaman yang suqiya diairi air pengairannya bi mu'nah, dengan mu'nah, dengan mengeluarkan biaya yang besar untuk mengalirkan air untuk pengairannya. Mu'nah yakni biaya yang besar. Bi angkanat tusqa bidilai, ya, dengan tanaman itu tusqa diairi bidilai. Adilah adalah jamak dari dalu. Adila jamak dalu. Dalu itu timba. Adila yakni timba-timba. Nah, yaitu mat istaqa bihi min al-bir wa nahwi. Yaitu untuk pengairannya butuh diangkutkan air dengan menggunakan timba-timba yang diangkut dengan menimba air dari sumur. Ya. Ditimba air dari sumur kemudian dialirkan. Nah, menimba air dari sumur kemudian dialirkan. Tayyib, dengan biaya yang besar. Misalkan di zaman kita mungkin pakai mesin penyedot air. Nah, itu kan beli mesinnya, ya, kemudian beli bahan bakarnya, ya, untuk menggerakkan mesin. Nah, ini butuh biaya yang besar. Itu. Wassawani, dan menggunakan as-sawani, ya. As-sawani sama dengan an-nawadih, yaitu dijelaskan di bawah as-sawani. Jamak saniyah, jamak dari saniyah, wahiyan naqah, yaitu unta, unta, allati yustaqa alaiha, yang digunakan untuk mengairi tanaman, ya. Wahiyan nawadih aidan, dan itu juga disebut an-nawadih, jamak dari nadih. Nah, yakni air itu diangkut oleh hewan, unta atau sapi. Sapi atau yang sejenisnya sapi, kerbau misalkan, ya. Nah, jadi butuh unta atau sapi, kerbau untuk mengangkut air, untuk mengairi tanaman tersebut. Ini butuh biaya yang besar, ya. Unta mahal, sapi mahal, kerbau mahal, pemeliharaannya, ya, mahal. Jadi butuh biaya yang besar. Tayyib. Ya. Tadi sudah saya gambarkan mungkin yang semisal dengan itu, ya. Jika di zaman sekarang lebih kreatif, ya, teknologi, mungkin sudah pakai bantuan alat kincir, ya. Kincir air. Nah, dan kincir air itu, ya, biayanya mahal. Kok, ya. Dan butuh biaya yang mahal untuk menyiapkannya, untuk membelinya, memeliharanya, dan untuk bisa menggerakkannya, mesin air sudah digambarkan tadi, itu butuh biaya yang besar. Nah, ini semua kategorinya masuk dalam kategori tanaman yang pengairannya menggunakan biaya yang besar. Tayyib, wa nahwiha, dan semisal dengannya sudah digambarkan tadi. Ya, di zaman kita mungkin menggunakan kincir air, menggunakan mesin penyedot air. Baik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima, pada tanaman yang saqatis sama'u, yang diairi langsung oleh air hujan. As-sama adalah air hujan, al-matar. Ya. Ingat, kata as-sama itu memiliki beberapa makna. Datang dalam Al-Qur'an kata sama dengan beberapa makna itu. Datang dengan makna air hujan, datang dengan makna awan yang dari situ turunnya hujan, datang pula dengan makna, ya, di atas yang tinggi, datang pula dengan makna bangunan langit. Nah, di sini as-sama maksudnya al-matar, air hujan. Wal anharu, sungai-sungai, air sungai. Wal uyunu, mata air, mata air. Ini yang sudah dijelaskan tadi, kategori yang pertama pada hujan atau air sungai, mata air yang mengalir langsung masuk, atau aukana ba'lan. Au kana ba'lan, atau tanaman itu ba'lan. Ba'lan artinya mengisap air dengan akarnya sendiri. Mengisap air dengan akarnya sendiri. Jadi dia mandiri karena ditanam dekat permukaannya dekat dengan air seperti dijelaskan tadi. Al-usru sepersepuluh zakatnya. Ini yang kategori pertama tadi. Zakatnya al-ushru sepersepuluh, yaitu 10%. Wa fima suqiya, dan pada tanaman yang diairi bisawani, dengan as-sawani. Apa tadi sawani? Ya, yaitu dengan bantuan unta untuk mengangkut air. Awin nadhi atau an-nadh. Ya, an-nawadi sudah jelaskan sama, yaitu bantuan unta, sapi, ya, atau kerbau. Dan yang semisal dengan itu kategorinya sudah dijelaskan di atas, ya. Yang semisal dengan ini yang membutuhkan peralatan, yang membutuhkan biaya yang besar. Nisful usri, zakatnya 1/20. 1/20, 5%. Ini dalilnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari hadis Ibnu Umar. Baik. Nah, kita menarik kesimpulan dari hadis Ibnu Umar, ya, yang dikutip di sini dalam kitab, dengan penjelasan disebutkan dalam kitab, klasifikasi dua kategori dan kadar zakatnya masing-masing. Kita menarik kesimpulan dari situ bahwa prosentase kadar zakat yang wajib dikeluarkan dipengaruhi, ya, oleh ada tidaknya beban biaya besar untuk pengairannya. Jadi kategori itu ditentukan oleh beban biaya pengairannya. Itu saja. Adapun beban biaya untuk pemeliharaan, misalkan beli pupuknya dan semacamnya, itu enggak diperhitungkan. Itu tidak berefek pada persentase kadar zakat. Enggak. Ya, pakai pupuk atau tidak pemeliharannya, selain pengairannya ada biaya pupuk dan semisalnya, itu enggak berpengaruh, enggak berefek. Ya. Al-lajnah daimah yang dipimpin oleh Syekh bin Baz dalam fatwa al-lajnah jilid 9 halaman 221. Fatwa al-lajnah jilid 9 halaman 221. Mereka berfatwa zakat biji-bijian dan buah-buahan apabila mencapai nisab atau lebih tanpa memperhitungkan beban biaya yang digunakan untuk pemeliharaan tanaman. Tanpa memperhitungkan beban biaya yang digunakan untuk pemeliharaan tanaman. Ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para amil zakat untuk menaksir kadar hasil tanaman sebelum dipanen, lantas dipungut zakatnya sesuai hasil taksiran itu. Ya. Tanpa bertanya kepada mereka mengenai beban biaya pemeliharaannya. Tanpa bertanya kepada pemilik tanaman bagaimana beban pemeliharaannya ini, biaya pemeliharaannya, ya, tidak. Jadi yang berefek pada kategori itu adalah beban biaya pengairannya, sebagaimana yang telah kita pelajari. Barakallahu fikum. Jadi ketika seseorang sudah memanen hasil buminya, ya, maka dia berkewajiban mengeluarkan zakatnya sesuai dengan kadar yang telah diatur kategorinya tadi, yang kategorinya ada dua itu, ya, biaya untuk manen, ya, biaya yang dikeluarkan untuk para pekerja atau alat yang digunakan untuk memanen, semua itu semua nggak diperhitungkan. Nah, itu tanggung jawabnya pemilik. Nah, itu tanggung jawab pemilik tanaman. Intinya, ketika waktu wajibnya zakat, ketika sudah menampakkan hasil, ditaksir dan mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya saat panen, ya, 1/10 atau 10% apabila kategorinya pengairannya tidak butuh beban biaya yang besar, dan 1/20 yaitu 5% apabila pengairannya butuh beban biaya yang besar seperti telah kita pelajari. Bisa difahami? Barakallahu fikum. Nah, dengan demikian selesai pembahasan ini. Ini dulu yang kita pelajari. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.